Aku anak Islam, cerdas, kuat, dan bertakwa. Selalu sholat lima waktu, sujud pada Tuhanku. Aku anak Islam, taat pada orang tua, hormat pada guru. Rajin menuntut ilmu, baktiku untukmu, salatku untukmu. Bimbing ya Allah diriku untuk mencapai tujuanku. Rasulullah teladanku, Al-Quran petunjukku. Tunjukkan aku jalanmu untuk jadi anak yang soleh. Aku anak Islam, cerdas, kuat, dan bertakwa. Selalu sholat lima waktu, sujud pada Tuhanku. Aku anak Islam, taat pada orang tua, hormat pada guruku, rajin menuntut ilmu. Baktiku untukmu, salatku untukmu. Bimbing ya Allah diriku untuk mencapai tujuanku. Rasulullah teladanku, Al-Quran petunjukku. Tunjukkan aku jalanmu untuk jadi anak yang soleh.